kini telah tiba untuk manusia yang mengharapkan cinta tulus darinya. Bergetar jiwa, luluhkan asa saat ku sadar lusa ku di dunia. Kini terlanjur sudah aku melangkah, ku melupakan semua ampun.